Oh, tak mungkin aku kembali. Oh, tak mungkin ku datang lagi. Cukup sudah kau menyakiti hatiku. Cukup sudah kau berdusta padaku. Jangan kau hirau lagi diriku ini. Tiada sakit hati, tiada arti lagi. Walaupun kau sayang pada diriku. Oh, tak mungkin, tak mungkin.